السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin yang Allah muliakan, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat ilmu dan nikmat iman, nikmat amal soleh. Yang dengannya seseorang itu akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Yang dengannya seseorang itu akan sukses di dunia maupun di akhirat. Yang dengannya dengan ilmu, ilmu yang bermanfaat, yang melahirkan iman dan amal soleh itu semua kebaikan di dunia dan akhirat akan mendatanginya. Karena ini magnet yang luar biasa. Dan itulah yang dikatakan oleh para ulama kita. Semua kebaikan di dalam Al-Quranul Karim itu lahir dari rahim ilmu. Maka kalau kita gak belajar, dan memang syaitan itu akan berusaha memalingkan kita untuk gak belajar, untuk cari-cari alasan, untuk menghadirkan rasa ngantuk, sehingga walaupun kita duduk, kita tidur. Akhirnya kita gak mendapatkan ilmu dan keberkahan ilmu. Karena inilah kunci dari semua kebaikan di dunia maupun di akhirat. Maka marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberikan kesempatan, karena enggak semua orang diberikan kesempatan atau dibukakan kesempatan untuk dia. Bersyukurlah kepada Rabbul Alamin. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kalian kufur nikmat, ketahuilah azabku sangat pedih. Surat Ibrahim ayat 7. Dan selalu minta dan minta dan minta pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan hadirin Allah muliakan, kuatkan syahadatain kita, la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah, maka ikutilah beliau dan perbanyaklah salawat dan salam kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jamaah sekalian, kembali bersama Imam Nawawi. Semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Dan beliau sedang mendidik kita agar menjaga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang dimaksud sunnah Nabi adalah jalannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, jalannya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, polanya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, konsepnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu mencakup semua ucapan, mencakup semua perbuatan, mencakup semua persetujuan, baik pembahasannya dalam masalah iman, masalah akidah, masalah ibadah, masalah akhlak, masalah muamalat, pokoknya semua hal, semua hal. Hadirin Allah muliakan. Dan di ayat atau di kesempatan kali ini, kembali Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyampaikan ayat yang sangat penting. Dan lihat bagaimana Allah memberikan taufik kepada beliau. Ayat-ayat yang beliau sampaikan dan beliau masukkan ke kitab ini benar-benar mendidik kita. Begitu juga dengan ayat yang keberapa? Sekarang ayat keberapa? Ayat keempat. Surat Al-Ahzab ayat 21. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Telah ada suri tauladan yang baik pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, bagi kalian semua. Tapi enggak semua orang. Kalian semua di sini apa? Yaitu orang-orang yang mengharapkan Allah, mengharapkan pahala dan rahmat Allah. Dan hari kiamat, hari akhir. Dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan. Ini ayat sangat penting. Bahkan kata Al-Imam Ibnu Katsir, dan ini pelajaran pertama kita, ayat ini adalah aslun kabir fit ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Ini ayat yang mulia, ini adalah dasar yang sangat pokok. Dasar yang sangat kokoh dalam mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada ucapan-ucapan beliau, perbuatan-perbuatan beliau, dan kondisi-kondisi beliau. Jadi ini dasar basic yang sangat penting dalam berittiba mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian ulama menjelaskan bahwa hukum asalnya wajib bagi kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa hal tersebut hukumnya sunnah. Kalau tidak ada dalil yang menyatakan hal itu hukumnya sunnah, maka kembali ke hukum asal, yaitu kewajiban sebagaimana ayat ini. Menurut sebagian ulama, tolong garis bawahi sebagian, artinya masalah ini ada khilaf, ada perbedaan, sebagaimana yang disampaikan Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya. Kenapa kita sebutkan sebagai penekanan? Sebagai penekanan. Jadi hadirin, sampai sebagian orang mengatakan hukumnya wajib mengikuti Nabi, sampai jadi apapun yang lakukan Nabi itu wajib diikuti, sampai ada dalil yang mengatakan hal itu hukumnya sunnah atau tidak wajib. Itu menunjukkan penekanan, walaupun sekali lagi ada khilaf. Dan yang tepat diperinci, tapi perinciannya bukan saat ini kita bahas. Ini sebagai gambaran, karena banyak kita itu suka meremehkan, ah ini kan hukumnya sunnah saja. Wah, ini Nabi SAW disuruh diikuti. Itu pelajaran pertama. Jadi ini pondasi yang sangat kokoh untuk mengikuti Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, jamaah sekalian, ayat ini juga dibahas oleh para ulama bahwa pada dasarnya umat itu atau umat Islam itu mengikuti Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa itu khusus untuk beliau. Kalau tidak ada dalil yang menunjukkan itu khusus untuk beliau, maka kita hukum asalnya mengikuti beliau. Jadi perintah untuk beliau itu, kata para ulama usul, adalah perintah untuk umatnya. Jadi perintah untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau syariat yang harus dikerjakan oleh beliau, maka itu juga berlaku untuk umatnya sampai ada dalil bahwa itu khusus. Itu hal yang penting. Jadi gak semua gitu. Misalnya menikah dengan lebih 4 orang istri itu mengkhususan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh. Tapi pada dasarnya apa yang ditujukan kepada beliau itu ditujukan untuk umatnya. Kenapa? Karena Nabi teladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Rasul suri teladan yang baik untuk kalian. Hadirin yang Allah muliakan, pelajaran yang berikutnya, bahwa setiap orang yang ingin berhasil di dunia dan di akhirat, yang ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam hidup mereka, mereka harus punya teladan. Harus punya teladan. Dan teladan tersebut adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus punya teladan. punya sosok yang diteladani itu adalah syarat mutlak bagi orang yang ingin bahagia, bagi orang yang ingin sukses bukan hanya di dunia tapi di akhirat, yang ingin dekat sama Allah. Dia harus punya teladan, dan teladannya itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Butuh keteladanan. Jadi secerdas apapun seseorang, sepintar apapun seseorang, setinggi apapun pendidikan formal seseorang, mau sampai doktor, mau profesor, mau PhD, apapun lah itu ya, dia gak akan bisa bahagia dan dia gak akan bisa sukses di akhirat. Dia gak akan bisa dekat dengan Allah kalau dia tidak menjadikan Nabi kita sebagai teladan sallallahu alaihi wasallam. Dia butuh keteladanan. Walaupun dia sudah jadi panutan di kantornya, bahkan panutan di kotak bisnisnya. Orang yang ingin punya bisnis seperti dia harus jadikan dia sebagai role model misalnya. Dia gak bisa jalan sendiri. Dia harus punya teladan. Dan teladannya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan yang lain. Dan bukan berarti gak boleh meneladani sisi baik pihak lain, ya, tapi benar, yang benar-benar dijadikan teladan dalam kehidupannya, ucapan, perbuatan, dan kondisinya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah keharusan. Sebagaimana dengan bahasa yang lain, bahwa yang menerima dan mau menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan hanya orang-orang yang mengharapkan Allah, yang ingin berhasil di hari kiamat, dan yang ingin ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kalau orang enggak punya hal ini, dia gak akan mau menjadikan Nabi sebagai teladan. Jadi ini bukan untuk semua manusia. Yang mau menerima konsep ini hanya yang mengharapkan Allah, yang ingin sukses pada hari kiamat, dan yang benar-benar ingin senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak bisa. Jadi itu dengan diksi yang lain atau dengan susunan kalimat yang lain. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pahala dan rahmat Allah, kita ingin sukses di hari kiamat, kita ingin senantiasa mengingat Allah, maka teladanilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Teladanilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu harga mati. Gak bisa ditawar. Itu kebutuhan. Itu kebutuhan. Makanya pelajaran berikutnya hadirin, salah satu PR banyak kita pada hari ini, PR kehidupan banyak di antara kita, bahwa banyak di antara kita itu hidupnya gak punya teladan. Gak punya sosok yang dia teladani. Atau salah dalam memilih teladan. Itu aja. Tapi yang lebih mayoritas sih gak punya teladan sama sekali kalau kita lihat. Udah jalan gitu aja. sebagian yang lain punya teladan tapi salah. Kenapa itu yang dijadi teladan? Coba lihat deh, mayoritas teman kita nih, teman gaul seterusnya, siapa yang punya teladan dalam hidupnya? Jangankan, atau kita gak usah bicara jadikan Nabi teladan, mungkin jadikan misalnya ayahnya jadi teladannya berapa orang? Teladan saya itu papa, berapa orang yang ngomong demikian? Atau teladan saya itu siapalah? Oh, guru besar saya atau guru saya atau misalnya senior saya, mentor saya, berapa persen yang mengatakan demikian? Mayoritas itu udah jalan gitu aja hidup, gak ada apa-apa. Udah, pokoknya jalan gitu aja. Nanti dipikir sendiri. Oh, cari pengalaman sendiri, padahal pengalaman juga sedikit. Terus pakai logikanya sendiri. Padahal cerdas juga biasa-biasa aja. Hadirin yang Allah muliakan. Ini PR besar dalam kehidupan kita. Banyak di antara yang gak punya teladan sama sekali. Gak punya. Dan kalaupun ada yang punya teladan, banyak yang salah. Jadi kita gak boleh menjadikan manusia yang lain sebagai teladan. Boleh-boleh aja. Tapi kita harus punya teladan kebenaran yang kehidupannya itu dijaga oleh Allah, maksum, jadi sosok yang maksum, yang terjaga, dan itu ada pada diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita punya guru baik banget, emangnya beliau maksum? Enggak. Pasti beliau salah. Tanpa ada maksud kita mengurangi rasa hormat kepada beliau, siapapun guru kita pasti salah. Pasti jatuh ke dalam kesalahan. Aku sih yang penting papa Ustaz. Kita hormati ayah Anda. Tapi emangnya ayah Anda maksum? Terjaga dari kesalahan? Enggak. Ya udah, silahkan mengagumi dan mengikuti, tetapi harus ada yang lebih di atas lagi. Kan itu firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayllahi wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menomorsatukan siapapun di atas Allah dan Rasulnya. Menomorsatukan siapapun, mendahulukan siapapun di atas Allah dan Rasulnya. Al-Hujurat ayat 1, ayat pertama. Tetap taruh Rasul sebagai teladan paling tinggi kita. Yang semua orang-orang baik itu kembali ditimbang dengan kehidupan dan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena gak ada manusia seperti beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalau kita bisa dapat keteladanan dari sosok yang nilainya 100, kenapa nyari yang 70? Atau kenapa berhenti dengan yang 70? 70 oke. Tapi ini 80? 80 oke. Tapi ini ada yang 100. Kenapa berhenti ke 80? Tapi dia tokoh dunia, Ustaz. Ngerti. Sukses dia. Lebih sukses mana dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Lebih sukses mana? Ustaz, tapi ini tokoh nih hatinya tuh kayaknya lapang banget. Bersih banget. Kita husnudzon. Tapi lebih lapang mana dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah yang berfirman, "Alam nashrah laka sadrak." Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Bukankah kami telah lapangkan hatimu wahai Muhammad? Itu ayat kita udah hafal dan kita salah satu ayat favorit kita, "Al-Insyrah, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak." Nabi sudah dapat jaminan salam dari Allah. Bukankah kami terlapangkan dadamu? Siapa yang lebih lapang dadanya dibanding Nabi salam? Siapa yang lebih bersih hatinya dibanding Nabi kita salam? Sampai orang yang salah satu orang yang paling benci dengan beliau, memusuhi beliau, dendam kepada beliau, Abdullah bin Ubay bin Salul, itu itu gak pernah diapa-apain sama Nabi SAW. Bahkan ketika dia meninggal, lalu anaknya seorang mukmin yang taat, Abdullah, ketika meminta baju Nabi untuk dijadikan kain kafan bapaknya yang sangat benci dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, itu pun Nabi kasih baju beliau. Dan ketika anaknya minta Nabi salatkan dan doakan bapaknya, Nabi mau. Padahal sepanjang kehidupannya hanya dendam yang ditampilkan, hanya kebencian yang dikobarkan, dan hanya permainan-permainan keji yang ditampilkan. Sampai orang inilah memfitnah Aisyah berzina dengan Sofwan bin Mu'attal. Itu pun gak diapa-apain sama Nabi SAW. Dimaafkan. Bahkan bukan dimaafkan, didoakan. Diminta sholat jenazah, Nabi mau. Saya mau tanya, kalau sholat jenazah itu mingkem atau baca sesuatu? Baca apa bacaannya? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan seterusnya. Allah, ya Allah, maafkan dia dan rahmati dia. Bisa enggak lisan kita meluncurkan kalimat seperti itu dengan untuk orang yang selama hidupnya itu benci sama kita dan ingin, dan bukan hanya ingin, menjegal kita beberapa kali, memfitnah kita dan keluarga kita. Oh, kita gak sumpahin aja udah bagus ya, Mak. Ini di doa. Mana yang lebih lapang dari beliau hatinya? Siapa di antara kita yang tahu ada sosok itu bagi-bagi uang ke pihak-pihak yang selama bertahun-tahun memfitnah dia, bahkan sempat ingin membunuh dia? Bukankah setelah perang Hunain Nabi bagi-bagi uang tuh gak, itu sebagian dikasih 100 ontak. Abu Sufyan dikasih 100 ontak. Abu Sufyan, hadirin, yang menjadi pemimpin orang musyrik ketika perang Uhud, 100 onta. Kalau 1 onta harganya 100 juta, berapa tuh? 10M. Ada orang pernah nyerang rumah antum. Diserang. Dia pemimpinnya nih. Dia yang mau nyerang. Kira-kira kita akan ngasih dia 10 miliar apa enggak? Gitu aja. Ada orang yang lebih royal dan lebih dermawan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok kita gak jadikan beliau teladan? Kita tuh kadang bingung ya. Ini Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya keteladanan. Semuanya keteladanan. Hadirin Allah muliakan. Gak ada orang lebih baik dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada orang lebih penyayang daripada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada. Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang badui kita tahu ketika pipis di masjid dan para sahabat geram dan ingin menghentikan dan menstopnya, lalu kata Nabi SAW, biarkan dia sampai selesai. Nabi perintahkan salah satu sahabat untuk mengambil seember air lalu disiramkan, lalu Nabi sampaikan dengan baik-baik tentang fungsi masjid. Dan meluruskan dengan bijak dan santun sampai ibadwi ini terharu biru, sampai dia berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad saja, dan jangan rahmat yang lain ya Allah. Karena yang lain ingin menyentuh dia pipis. Yang lain ingin menghentikan dia. Yang baik cuma Nabi SAW menurut dia. Padahal sahabat juga baik. Kenapa Nabi SAW gak mau atau membiarkan orang ini pipis sampai selesai? Dijelaskan kan oleh para ulama dalam syuruhul hadith. Nabi SAW memikirkan orang ini. Karena kalau seseorang sedang pipis lalu dikap, itu bisa memudaratkan dia. Mikirin sampai ke sana dipikirin. Kita kira-kira mikir sampai sana enggak? Ada orang pipis di masjid, kira-kira kita memikirkan apa namanya sampai sejauh Nabi pikirkan apa tidak? Enggak. Kita udah marah aja. Enggak benar nih orang. Biarin. Nabi sama-sama ingat. Ini kalau dikat di tengah jalan, kasihan dia. Mudarat. Udah biarin aja. Itu salah satu hikmah, salah satu alasan. Dan dijelaskan oleh para ulama. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah kok ada orang gak tertarik menjadikan sosok seperti ini teladan? Itu bagaimana logikanya? Kita agak bingung tuh. Kok bisa? Kok bisa orang begitu? Setelah perang Uhud misalnya, banyak kerugian yang diderita oleh Nabi SAW di perang Uhud. Dan salah satu faktor utamanya adalah sebagian para sahabat itu turun dari bukit rumah, bukit pemanah, karena tidak menjalankan instruksi Nabi SAW. Karena terbawa suasana pada saat itu. Coba kita lihat, setelah perang Uhud, apakah ada Nabi marah-marah sama para sahabat, marah-marah emosi? Karena gara-gara, anggap quote-unquote, gara-gara sebagian mereka jadi kalah. Gak ada. Justru turun ayat, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Dan karena rahmat dari Allah, engkau lembut dengan mereka. Surat apa ini? Ali Imran, ayat berapa? 159 ya. Coba dicek, mohon salah. 159. Dan karena rahmat Allah, engkau lembut dengan mereka. Lembut. Kalau saja engkau fadhan ghalidhul qalbi, engkau kasar dan berhati keras, mereka akan bubar dari sisimu. Ini ayat ini kan konteksnya habis perang Uhud. Makanya Allah fa'fu anhum. Allah katakan, hadirin Allah muliakan. Allah mengatakan fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, doakan ampunan untuk mereka. Wasyawirhu fil amr, dan tetap bermusyawarah dengan mereka dalam segala masalah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ini kan konteksnya habis perang Uhud, hadirin. Dan Nabi jalankan perintah, beliau maafkan, beliau minta agar Allah mengampuni mereka dan tetap merangkul mereka dan diajak musyawarah. Nabi nggak bisa begitu dong. Saya udah sakit nih, gara-gara mereka. Nggak ada begitu. Ada tokoh yang begitu cuma, nggak ada. Hanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lah kok bisa gak dijadikan teladan? Kok bisa sosok kayak gini tidak kita ceritakan ke anak-anak kita? Ya wajar kalau mereka gak punya idola. Dan akhirnya cari manusia-manusia yang gak sempurna, bahkan lebih banyak mengerjakan maksiat untuk dijadikan idola mereka. Karena mereka gak pernah kenal sosok yang ini. Gara-gara siapa? Gara-gara kita juga tidak pernah menceritakan Nabi kita SAW kepada anak-anak kita. Kenapa kita gak pernah menceritakan Nabi SAW? Karena kita sendiri tidak meneladani beliau. Maka kita gak tertarik mengetahui tentang beliau. Yang rugi itu kita. Yang rugi itu kita. Hadirin Allah muliakan. Dan mengikuti Nabi kita SAW bukan hanya sebagian untuk sebagian urusan, bukan hanya penampilan, bukan hanya gerakan atau bukan hanya ucapan, tapi seluruh sebagaimana dikatakan ulama tadi. Bahkan konteks ayat ini itu, ini ayat ini pada saat kapan sih? Hadirin. Konteks ini itu tentang apa? Ayat ini, Al-Ahzab 21. Coba kita buka lagi ayat ini, Al-Ahzab 21. Ini tentang kapan ini ayat ini di itu. Konteksnya kapan? Konteksnya hari Ahzab, kan surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab. Jadi perang Ahzab. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa Allah perintahkan kita mengikuti Nabi SAW. Allah perintahkan manusia, para sahabat, mengikuti Nabi SAW pada hari Ahzab, perang Ahzab. Dari sisi apa? Fisabrihi wa musabaratihi wa murabatatihi wa mujahadatihi wa intidharihi al-faraja min rabbihi. Para sahabat umat Islam disuruh meneladani Nabi SAW pada saat musuh mengepung, pada saat di dalam tekanan, di saat kondisi krisis. Jadi bukan hanya cara makan, dan cara makan itu penting, cara minum itu penting, pada saat tidur, adab-adab tidur itu penting, mengucapkan salam penting, tapi juga pada saat menghadapi kondisi yang berat. Karena itu konteks hadis ayat ini. Kan azab dikepung hadirin dengan jumlah yang sangat tidak seimbang. Dan pada saat itu Nabi SAW menunjukkan keteladanan beliau. Beliau sabar. Dan beliau menjadi sosok yang paling sabar, musabarah. Beliau lebih sabar daripada musuh-musuh beliau. Hadirin, salah satu perang dalam pengepungan itu perang kesabaran. Siapa yang lebih sabar? Dan tetap berjaga. Dan lihat bagaimana perjuangan beliau. Lalu bagaimana beliau sabar menunggu pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa banyak orang bunuh diri hari ini? Karena gak sabar menunggu pertolongan dari Allah. Kenapa mereka gak sabar menunggu pertolongan dari Allah? Karena mereka tidak menjadikan Nabi SAW sebagai teladan mereka. Coba silakan cek kasus bunuh diri di negara manapun, termasuk Indonesia yang mayoritas umat Islam. Ada tidak orang yang bunuh diri selama hidupnya mengidolakan, meneladani Nabi kita SAW? Gak ada. Gak ada, coba lihat. Yang muslim ada jelas bunuh diri, tapi yang benar-benar meladani apa yang Nabi lakukan diikuti sama dia. Sepanjang tiba-tiba ada masalah terus dia bunuh diri, ada gak begitu? Gak ada. Walaupun dia muslim, gak ada. Dan semoga Allah memaafkan kita dan mereka. Amin. Tapi coba lihat, karena kalau benar-benar melanggar Nabi SAW, nggak mungkin, nggak mungkin ada masalah dalam mental health, nggak mungkin ada masalah sampai ingin bunuh diri, nggak mungkin. Dan kita mengatakan demikian bukan karena bukan berarti kita lebih baik daripada mereka, ya bukan. Kita masih jauh juga dan belum ada jaminan istiqomah juga. Tapi ini faktanya. Kalau kita ngikutin Nabi SAW, nggak mungkin ada itu. Makanya ayat ini turun. Makanya kata Ibnu Katsir rahimahullah, walihada qala ta'ala lilladzina taqal. Allah berfirman kepada sebagian pihak yang goncang, yang bingung, yang galau, watarabu fi amrihim yaumal ahzab, yang panik, yang bingung, yang galau pada saat dikepung di perang Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, telah ada dalam diri Rasul suri tauladan yang baik untuk kalian. Halan iqtadaitum bih, kenapa kalian tidak mengikuti beliau, tidak meneladani beliau? Wa ta'assaitum bi syama'ili, dan mengikuti akhlak-akhlak mulianya. Ikuti aja. Sabar. Sabar. Ikhlas. Itu tuh semua amalan-amalan hati itu harus dikembalikan kepada Nabi SAW, dan bisa kita jalankan ketika kita meneladani Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak masalah. Ada orang drop stres ketika jobless. Salah satu faktornya karena mereka tidak meneladani Nabi SAW. Atau kita tidak meneladani Nabi SAW. Yaudah, kita nggak usah lihat orang, kita nggak meneladani Nabi SAW. Ada di antara kita ketika ada masalah rumah tangga, ketika dicek serius, tapi bukan yang kartu mati, tiba-tiba minta cerai, minta berpisah. Kenapa demikian? Karena tidak meneladani kesabaran Nabi SAW. Ada banyak anak kabur dari rumah, benci sama orang tuanya. Coba kita lihat, adakah mereka meneladani Nabi SAW? Enggak ada. Karena kalau meneladani, enggak mungkin kayak gitu. Enggak mungkin benci sama orang tua itu, enggak mungkin. Kalau meneladani Nabi SAW. Oh, Nabi SAW yang mengajarkan kita untuk berbakti sama orang tua. Ada banyak kita lupa sama anak istri. Mungkinkah? Walaupun muslim, walaupun mengklaim sudah hijrah, ketika dia melupakan istri dan anak-anak, berarti dia tidak meneladani Nabi SAW. Dan tidak menjadikan Nabi sebagai teladannya. Kalaupun hijrah baru dengan lisan. Kenapa? Nabi SAW yang mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, sebaik-baik kalian yang paling baik dengan istri dan anak-anak, keluarga, dan aku yang paling baik dengan keluargaku. Itu teladan kita sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak akan semena-mena dengan istri. Ada sebagian sudah hijrah tapi semena-mena dengan istri, zalim sama istri. Dikasari istrinya. Kenapa bisa begitu? Coba, benar gak meneladani Nabi SAW? Enggak. Itu yang gila. Ini syarat, hadirin. Syarat. Maka ikutilah dan jadilahkan Nabi teladan dengan segala keterbatasan kita. Enggak, kita pasti gak sempurna lah. Kalau sempurna ya kita selevel Nabi SAW. Enggak mungkin. Tapi perjuangkan itu. Spirit harus kesana. Semangat itu harus mengikuti Rasul SAW. Dan buat simak, ikutilah Nabi SAW. Makanya mengenal beliau adalah harga mati yang gak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau ingin dekat sama Allah. Kalau ingin sukses di hari kiamat. Dan kalau ingin senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi kalau kita ingin sering banget ingat Allah, ikut teladani Nabi SAW. Pokoknya kalau kita lihat banyak sekali riwayat para sahabat atau para tabi'in ketika bertemu dengan sosok-sosok yang bersama dengan Nabi SAW, salah satu permintaan mereka apa? Ceritakan tentang Nabi SAW. Apa yang Nabi lakukan? Apakah Nabi lakukan ini? Apakah Nabi lakukan itu? Kan itu banyak sekali riwayat tentang itu. Jadi semangat banget meneladani Nabi. Itu pertanyaannya. Nah, pertanyaan simpel. Kita kalau ketemu ustaz di jalan atau di luar, yang kita tahu beliau itu mempelajari sunnah Nabi SAW, banyak mempelajari ayat, mempelajari hadis, pertanyaan kita itu gak ke beliau? Atau kita hanya minta foto aja? Pernah kita nanya, ustaz, Nabi itu gimana sih? Atau misalnya gini, ada ustaz tuh, kita datangin. Ustaz, bisa minta waktu 1 menit gak? Ya, ada apa kata Pak Ustaznya? 1 menit, tolong cerita tentang Nabi aja 1 menit. Gitu. Ada gak sih kita gitu? Ketemu Ustaz gitu di jalan atau di mana? Oke, kita punya waktu 1 menit. 1 menit, cerita 1 poin aja tentang Nabi, 1 menit. Tentang Nabi SAW. Enggak. Daripada nanya Ustaz mau kemana segala macam, kan gak penting juga. Mendingan nanya, satu Ustaz. 1 menit aja. Tentang Nabi SAW. Atau ada hal yang kita dengar tentang Nabi SAW, kita cross check, benar gak Nabi begini? Aku pernah dengar Nabi begini ya Pak Ustaz, itu benar tuh. Oh benar kata Pak Ustaz, berarti saya mempraktekannya itu. Kan harusnya demikian ya. Kalau benar-benar kita mengidolakan, kalau benar-benar kita meneladani, itu para sahabat begitu dulu, para tabi'in demikian. Minta ceritakan gimana Nabi SAW, apa yang dilakukan Nabi SAW, apa yang engkau dengar dari Nabi SAW. Kita tahu nih, itu misalnya itu Pak Ustaz sudah mempelajari Sahih Bukhari, sudah mempelajari Sahih Muslim, sudah mempelajari Riyadhus Shalihin. Ustaz ada waktu 2 menit nggak? Ada apa? Kasih 1-2 hadis Nabi aja dari Sahih Bukhari atau Sahih Muslim atau Riyadhus Shalihin. 2 menit aja, sampaikan 1 atau 2 hadis. Saya tuh pengen tahu Nabi saya tuh gimana. Gitu dong harusnya. Itu kalau benar-benar meneladani Nabi SAW. Karena memang liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Ini tuh hanya berlaku untuk orang-orang yang mengharapkan Allah, ingin berhasil pada hari kiamat, takut akan azab pada hari kiamat, dan dia ingin berhasil di hari kiamat, dan ingin senantiasa mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang lain tuh nggak bisa menjadikan Nabi sebagai teladan hanya untuk mereka. Adapun orang yang masih mengedepankan egonya, hanya dunia oriented, yang penting sukses di dunia, nggak akan tertarik dengan Rasulullah SAW. Yang ingatnya kenikmatan dunia lagi, dan gak ingat sama Allah, gak tertarik tuh. Maka coba kita bercermin, kita nih sudah menjadi bagian orang-orang yang mengharapkan Allah, ingin dapat pahala dan rahmat dari Allah, ingin berhasil di hari kiamat, dan ingin senantiasa mengingat Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, katanya dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Udah termasuk orang-orang yang ingin itu atau tidak? Ya, tinggal aja seberapa tertariknya kita dengan Nabi SAW, seberapa keponya kita tentang kehidupan Nabi SAW. Itu poinnya. Karena barang siapa yang ingin atau mengharapkan Allah, maka Nabi adalah teladan bagi dirinya. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Dan kita buka 1-2 menit untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada pertanyaan? Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan kita semua selalu mendapatkan perlindungan dan pertolongan Allah. Amin ya rabbal alamin. Afan Ustaz, pertanyaan saya berbeda dengan yang dibahas. Ya silakan, karena ini urgent sepertinya. Saya seorang akhwat yang belum menikah dan sekarang sedang menjalani ta'aruf. Beliau telah berjanji untuk serius kepada saya dan sekarang sedang mempersiapkan berkas-berkas ke KUA katanya. Namun akhir-akhir ini saya menemukan bahwa apa yang beliau post di sosmednya dan yang dikirim lewat pesan pribadi ada beberapa hasil dari mengambil gambar orang lain. Saya sudah meminta penjelasan pada beliau dan beliau mengakui bahwa yang memegang akun sosmednya adalah pegawainya. Beliau sendiri gaptek katanya. Selama berhubungan dengan beliau, saya selalu minta petunjuk dan pertolongan Allah. Setiap meragukan beliau, saya sholat kemudian yakin bahwa beliau yang terbaik menurut saya. Tapi dengan bukti yang saya dapatkan, jika dipandang secara logika, beliau itu menipu saya. Mohon sarannya, Ustaz. Ya, terima kasih. Yang pertama, yang beliau post di sosial media dan dikirim melalui pesan pribadi ada beberapa hasil dari mengambil gambar orang lain. Mengambil gambar orang lain 100% gak boleh atau ada perincian? Mas Hafiz, ada yang boleh dan gak boleh kan ya? Ada perincian kan ya? Ini. Jadi ini perlu diperinci apakah memang melanggar atau tidak. Itu yang pertama. Karena gak semua ngambil gambar orang lain itu ilegal dan haram. Begitu ya mas ya? Iya. Jadi harus diperinci ini boleh atau tidak. Kalau boleh ya udah berarti gak masalah. Kalau gak boleh atau ilegal, maka jangan langsung divonis penipu nanti dulu. Kesalahan itu lihat di motifnya juga. Motif itu penting gitu loh. Motif itu penting. Makanya kan kita berdoa dan kita disuruh berdoa di akhir surat Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Ya Allah janganlah engkau hukum kami karena kesalahan yang kami buat karena kami lupa. Jadi kalau motifnya lupa, kita ada dalam ayat au akhtana atau enggak sengaja, enggak sadar, enggak tahu. Dan kita tahu dalam riwayat Ibnu Abbas qad fa'altu, aku sudah kabulkan, Allah enggak apa-apain tuh. Kalau memang kita enggak sengaja, jadi motifnya apa nih gitu loh. Kalau memang motifnya ingin menipu sengaja, ingin personal branding yang bukan dirinya, itu memang harus disikapi. Tapi kalau dia enggak tahu, dia enggak ngerti dan di sisi lain dia baik dan susah lo nyari. Ya kan nyari apa calon suami yang baik atau calon istri yang baik itu kan susah pada saat ini. Jadi enggak ada dan enggak ada orang sempurna. Jadi ini harus diperinci. Jadi apa motifnya itu penting. Jangan cepat-cepat ambil kesimpulan dia menipu padahal enggak dan akhirnya kita sendiri yang nyesel. Karena kita telah melewatkan kesempatan bersanding dengan laki-laki yang baik atau laki-laki yang soleh. Wallahu ta'ala alam. Itu pertama. Yang kedua, kembali ke kerangka berpikir yang diajarkan dalam ilmu usul fikih. Kerangka berpikir yang benar itu kita jangan melangkah pindah kotak sampai kita mendapatkan data di tingkat al-yakin atau ghalabatidh-dhon, kan begitu ya. Itu kan tingkatan ilmu dalam usul fikih. Al-yakin itu kalau bahasa simpel datanya valid 100%. Yakin, kita udah yakin. Kenapa? Datanya 100%. Ghalabatidh-dhon, kita punya data valid yang kuat tapi gak sampai 100%. Kalau diangkakan mungkin 80%, 75%. Ya udah, bismillah. Tapi kalau masih punya data atau kondisi yang 50-50 atau di bawah 50-50, jangan melangkah. Jangan melangkah. Al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa dikalahkan dengan keraguan-raguan. Maksudnya apa? Kalau konteks ini, keyakinan pada saat ini adalah status kita yang single. Nah, jangan kita kalahkan atau jangan kita rubah dengan keraguan-raguan dan syak kalau kita angkakan 50-50. Jadi tunggu aja dulu. Dan kan enggak ada kewajiban kita harus nikah pekan depan misalnya. Dan bukan berarti juga mengkat calon kita. Kita mungkin minta waktu untuk lebih bermunajat kepada Allah, lebih banyak ibadah, terus minta beberapa pihak untuk cross check ke beliau dan lain-lain. Wallahu taala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, keluarga, tim dan kaum muslimin dimanapun berada selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin bertanya Ustaz, terkait semua yang diucapkan Nabi adalah wahyu, bagaimana memahami kondisi pada saat wahyu terhenti untuk sementara waktu? Apakah pada saat tersebut Nabi SAW tidak berbicara kepada manusia? Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Terima kasih atas pertanyaannya. Sudah kita jelaskan ketika kita membahas surat An-Najm ayat 3 dan 4 bahwa tafsir yang pertama Al-Qur'anul Karim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya tapi wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Yang dimaksud berbicara di sini yang pertama adalah ketika beliau menyampaikan Al-Quran, pasti benar dan gak mungkin salah. Dan gak mungkin itu karena hawa nafsunya atau berasal dari diri beliau. Dan Allah sudah mengatakan kalau sampai itu terjadi, Allah akan ambil tangan kanan beliau kan. Lalu Allah akan potong urat jantung beliau. Dan itu gak mungkin. Artinya beliau gak lakukan hal itu. Jadi itu yang dimaksud Al-Quranul Karim. Yang kedua, para ulama kita jelaskan, meluaskan dengan sunnah Nabi SAW yang berkaitan dengan syariat. Yang berkaitan dengan syariat. Yang berkaitan dengan menjelaskan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan maksud wahyu terhenti untuk sementara waktu, maksudnya kan wahyu di sini Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Jadi itu hal yang perlu kita tanamkan. Bukan semua ucapan. Karena beliau pernah kasih advice. Beliau pernah kasih saran tentang apa? Tentang dunia perkurmaan dan akhirnya beliau katakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian itu lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Artinya saran beliau tidak berjalan dan beliau katakan engkau kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Allah taala alam bisawab, mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustaz, keluarga dan tim. Izin bertanya. Amin ya rabbal alamin. Manakah harus diikuti ketika dalam memilih, hati ataukah perasaan? Jazakallahu khairan. Yang harus dilakukan yang pertama istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Yang kedua, berikhtiar dengan segala sarana atau cara yang halal yang dibenarkan oleh syariat, dan ikuti dalil. Ikuti dalil. Kalau udah mentok, gak ada dalil, gak bisa nanya kepada ahli ilmu, gak bisa musyawarah. Jadi dalil, musyawarah sama ahli ilmu kan gitu ya, atau sama pakarnya, udah mentok gak bisa semuanya, maka berdoalah kepada Allah. Lalu kata Nabi, istafti qalbak, minta fatwa dari hati nuranimu. Tapi hati yang benar-benar pencari kebenaran, bukan hati yang mengikuti hawa nafsu. Dan itu udah mentok, udah gak bisa nanya ayat, gak bisa nanya hadis, gak ada yang bisa dihubungi. Yaudah istikharah, lalu tanya hati nurani kita. Tapi kalau masih bisa menghubungi kalau masih bisa mencari dalil atau bertanya kepada ahlinya dan pakarnya, maka itu yang harus dilakukan. Ini bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua, dan semoga Allah mengampuni segala kekhilafan dan kesalahan kita, dan yang benar datangnya dari Allah, dan yang keliru dari saya dan dari syaitan. Buang saja apa yang saya katakan dan ikutilah dalil jika ternyata keliru. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.